jadi hatimu. Tak ingin aku menyendiri di sini. Bagaimana diriku? Aku pun ingin ada di sana. Kau milikku lagi, seperti yang pernah terjalin berdua. Oh, beri di hatiku, biar ku bawa kepedihan ini. Terjalin buah.